Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk duduk bareng sejenak dalam rangka kita tafakkur fiddin, memperdalam ilmu agama kita. Ini termasuk kabar gembira, Bapak. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang itu digendai kebaikan Allah. Jadi bisa kita lihat seseorang itu apakah dia itu dikendai kebaikan atau kejelekan, itu bisa dilihat dari semangatnya orang tersebut di dalam mencari ilmu agama. Bukan ilmu dunia, Bapak. Bukan ilmu dunia. Tapi tolak ukur kebaikan seseorang itu dinilai dari semangatnya orang tersebut di dalam mencari ilmu agama. Seperti apa yang kita pelajari dalam pada malam hari ini, ilmu Al-Quran. Jadi kalau kita lihat saudara kita, teman kita, kok dia semangat mengaji, Bapak. Semangat mengaji, semangat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan agama yang sebelumnya dia tidak paham. Dia pengen ngerti, pengen paham, Bapak. Mungkin Bapak sebelumnya tidak tahu apa itu ilkom bihuna, apa itu matlazim mungkin memusakol, apa itu majais munfasil, bahwa tidak tahu. Tapi ada keinginan tahu, makanya Bapak, ini tanda kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat, semua kebaikan. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dunia wal akhirat, maka syaratnya yufaqih fid din. Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, akan fahamkan dia tentang perkara agamanya. Ini ada sini membuat kita semangat, Bapak, untuk terus menerus, ya, tidak malas-malas di dalam menuntut ilmu, di dalam mengaji. Alhamdulillah. Kemudian pada malam hari ini, Bapak, saya mau merenungkan sebuah ayat. Bahwasanya Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, dia termasuk ilmu yang paling terdepan, Bapak. Tidak ada dalam bidang apapun yang bisa menandingi Al-Quran. Saya ambil contoh ilmu kedokteran, Bapak. Ilmu kedokteran, secanggih apapun ilmu kedokteran, obat semanjur apapun, semahal harga obat tersebut, mungkin harganya miliaran, obat tersebut, Bapak, tidak akan bisa menandingi dahsyatnya Al-Quran di dalam menyembuhkan penyakit. Coba, Bapak, coba kita renungkan sebuah ayat. Bahwa dibuka halaman 215 115 surat Yunus insyaAllah di situ. Ayat 57. Ini masih lama, kita enggak bahas ini insyaAllah. 57. Sudah ketemu Pak Mun. Ya ayuhan nasu ya. 57 terima. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun. 57 masih ada? Sudah 57 ya. Perhatikan ayat ini baik-baik oh, Pak. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Doa sama-sama. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Wasyifa ya, mulanya dari sini. Wasyifa lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Sama-sama. Sekarang mau satu nafas apa Pak? Ya satu nafas, siapa yang kuat nanti angkat tangan. Bapak Haji insyaAllah ini. Jadi kalau ayat panjang Bapak, kalau ingin baca satu nafas, maka tarik nafas dalam-dalam, disimpan di dalam perut. Bapak, keluarkan sedikit-sedikit. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sama-sama. Lanjutkan ayat setelahnya, berarti ayat 58. Di sini kita disuruh bergembira, Pak. Bergembira, senang, sukacita dengan Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sama-sama. Kita renungkan dua ayat ini Bapak. Ini sebenarnya masih ada keterkaitan dengan apa yang pembahasan pada hari Jumat yang lalu. Al-Quran dengan dibanding dengan dunia dengan segala isinya Bapak, itu lebih baik satu ayat. Ini dalilnya Bapak. Masa sorry dibaca ayatnya, sorry yang keras. Ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan penyusup rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya tidaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya di dunia lebih baik. Kul bi fadlillah wa bi rahmatih, katakanlah dengan karunia Allah, yaitu Islam, wa bi rahmatihi, rahmat ini maksudnya Al-Qur'an Bapak. Sebagaimana ayat 57 tersebut, maksudnya Al-Qur'an adalah rahmat. Ya, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Perhatikan ayat ini Bapak, bahwasanya di sini banyak manfaat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum, wahai sekalian manusia, Allah seru semua manusia di situ. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, pelajaran, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, petuah-petuah, yang tidak ada petuah, yang tidak ada nasihat melebihi Al-Qur'an dari sisi Rabb kalian. Wa syifa'un lima fis sudur, di sini apa? Syifa. Sekarang banyak rumah sakit namanya asyifa. Coba. Apa itu asyifa di sini? Ya, bukan obat, menyembuh. Ya, menyembuh. Rumah sakit namanya asyifa banyak, terutama rumah sakit Islam. Ya, namanya rumah sakit asyifa, hatta saudara asyifa, obat asyifa banyak. Ini Al-Qur'an. Penyembuh pada apa-apa yang ada dalam dada-dada manusia. Obat penyakit hati. Gundah gulana, sedih, duka, resah, takut, bingung. Al-Qur'an Allah. Bapak-bapak sakit gundah gulana, sakit hati, nyari obat di apotek keliling seluruh dunia. Ada enggak Bapak di situ? Ada Bapak Wahyu? Tidak ada. Bapak. Tanya apotek, saya sakit hati, Mbak, obatnya apa? Tidak akan dikasih obat. Obatnya kamu apa? Baca Al-Qur'an. Ya. Sini wasyifa lima fis sudur. Kemudian wahuda, petunjuk apa? Tidak ada di dunia ini suatu pedoman, kitab, buku, apa saja. Petunjuk yang lebih lurus yang menyelamatkan seseorang di kehidupan dunia. Huda, petunjuk, jadi Al-Qur'an Bapak. Warahmah di sini dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saya mau merenungkan wa syifa'u lima fi sudur di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala obat dari apa-apa atau penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada manusia. Tapi Bapak-bapak, saya akan tunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu juga sangat dahsyat sekali di dalam mengobati penyakit badan. Dulu pernah saya ceritakan, datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sahih Bapak. Mungkin ini sering kita dengar. Anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana safaru. Bahwasanya ada serombongan manusia yaitu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan. Ya, sedang melakukan perjalanan. Tamarru bi hayyin min ahya'il Arab. Rombongan sahabat Rasulullah tersebut dia melewati sebuah perkampungan dari perkampungan-perkampungan Arab. Fayudayifuhum falam yudayifuhum, maka ya mungkin karena kehabisan bekal waktu Bapak, rombongan sahabat Rasul tadi minta untuk dijamu. Ternyata falam yudayifuhum, ternyata penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu. Tapi Bapak, setelah tidak mau menjamu, maka salah satu penduduk kampung tersebut, orang asli situ itu mengatakan, baqala lahum hal fiikum raqin, apakah di antara kalian ada yang bisa marufiyah, ada yang bisa mengobati, ada tabib? Fa inna sayyidal hayyi ladhiqun amsaqun, karena kepala suku kami, nah mungkin Pak kepala desanya mau, kepala sukunya di sini ya, kabilah tertingginya orang Arab itu ya, dia lagi tersengat binatang. Kemudian badannya panas Bapak. Ini sakit hati atau sakit badan Mas Selamat? Sakit badan Bapak, badannya demam panas. Ya. Banyak hadis riwayat ini Bapak, dan semuanya sahih di situ. Sampai dia itu lumpuh Bapak, tidak bisa berjalan. Sudah didatangkan tabib-tabib andalan untuk mengobati ya, pimpinan kabilah ini. Didatangkan obat-obat yang mujarab. Tidak ada yang bisa mengobati Bapak. Maka karena sudah menyerah Bapak, datang kepada para sahabat tadi, minta salah satu untuk mengobati. Maka faqala rajul minhum, salah satu tadi dia maju ke depan, na'am, ada di antara kami ada yang bisa. Fa'atahu, kemudian sahabat tadi mendatangi pemimpin kaum tersebut. Falyaqra bi Fatihah kitab. Faqara bi Fatihah kitab. Seorang sahabat tadi itu hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah dibacakan kepada kepala suku tadi. Fadarra ar-rajul, maka Bapak, tiba-tiba orang tersebut sembuh seketika. Bapak berarti di sini. Kemudian fa'utiya qati'an minal ghanam. Kemudian saking bergembiranya ya, pimpinan tersebut dan rakyatnya senang karena sembuh, dikasih hadiah seekor kambing. Kemudian para sahabat ya, tidak mau menerimanya. Hatta qala, hatta azkur dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya ceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih belum diterima di sini upahnya Allah. Kemudian fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang para sahabat dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalikalah, menceritakan kejadian tersebut. Sampai datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi ma rukitu illa bi Fatihah kitab. Wahai demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengobati orang tersebut kecuali hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Fatihah saja Bapak. Dan saya yakin semua Bapak sudah hafal semua. Saya hanya menjajakan ini saja wahai Rasulullah. Maka fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tersenyum Bapak. Tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu illa hadhihi ru'yah. Kalian tahu dari mana bahwasanya surat Al-Fatihah ini bisa untuk ru'yah? Kok kalian tahu? Kemudian Rasulullah SAW, khudu minhum wadribuli bisahmi ma'akum. Kalian pergi ke kampung tadi, ambil tadi, upah kalian tadi diambil. Ambil, kambingnya tadi diambil. Kemudian sisakan bagian untukku. Saya bapak, kisah ini ya, ma'ruf di kalangan kita bagaimana dahsyatnya Al-Fatihah di dalam menyembuhkan penyakit badan. Perhatikan kisah ini bapak-bapak. Ya. Al-Quran obat terdepan ya, di dalam mengobati penyakit-penyakit badan. Jadi saya nasihatkan bapak-bapak pada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Apabila keluarga kita sakit, terkadang orang keliru. Ketika keluarganya sakit, karena saking bingungnya ingin sembuh begitu, sehingga sudah berubah sajalah. Padahal di rumahnya ada obat yang sangat mujarab. Dia tinggalkan Al-Quran. Mungkin sudah jual tanah, sudah jual rumah, hartanya habis ratusan juta untuk mengobati suatu penyakit. Sampai dia jatuh miskin mungkin karena hartanya habis untuk mengobati sakit yang dia derita. Dan ini kejadian Bapak. Karena bagaimana kesehatan nomor satu di situ. Ya. Orang punya harta sebanyak pun, ya, asalkan tubuh dia sehat itu akan dikerahkan semua itu. Obat semahal apapun dia akan beli supaya penyakitnya sembuh. Tapi banyak orang-orang yang dia melupakan obat yang justru sebenarnya ampuh, tidak mengeluarkan biaya, tidak kalah dengan pengobatan medis. Al-Quran disitu Bapak. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma min maradin min amrad qulub, min amradil qulub wal abdan." Tidak ada penyakit dari semua penyakit hati. Apa saja? Penyakit hati apa saja? Wal abdan di sini. Dan penyakit badan. Penyakit badan apa saja? Maka illa bil Qur'ani sabilu ala dawaihi wa sababihi. Kecuali di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat beberapa obat dan sebab-sebab kesembuhan penyakit tersebut. Ya Bapak. Kalau Bapak buka kitab Adda wa Dawa di situ, yang dikaji di mana-mana, kitab yang luar biasa di situ. Jadi sekarang oleh Nukan Al-Jalfiyah di situ, maka beliau menyampaikan hadis ini ketika buka kitab Bapak, beliau menyampaikan hadis ini tadi pertama kali. Ya, beliau sampaikan, mungkin yang pernah belajar kitab ini, Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Kemudian beliau pernah menceritakan, setelah beliau menyebutkan hadis ini Bapak, menceritakan ketika dia lagi umrah atau lagi haji di Mekah, beliau terkena sakit yang tidak bisa apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, tidak mendapatkan tabib atau dokter, sehingga dia obati diri sendiri dengan baca surat Al-Fatihah. Ya. Maka beliau melihat luar biasa sembuh, sehingga beliau dalam kitab itu menulis, saya menyesalkan kepada siapa saja ya, yang ingin berobat, maka adalah berobat dengan Al-Quran. Saya sudah membuktikannya, dan orang-orang banyak yang sembuh. Nanti bisa Bapak lihat di kitab Adda wa Dawa. Beliau sebutkan awal-awal kitab, mungkin halaman 1 atau 2 itu. Ini Bapak ya. Jadi ini Al-Quran. Ini masya Allah sebenarnya Al-Quran, obat yang sangat luar biasa ya. Semakin banyak kita berobat Bapak, semakin banyak kita berobat dengan Al-Quran, maka di situ semakin efeknya semakin bagus. Tapi kalau obat kimia Bapak ya. Saya mau tanya, Mas Selamat minum Bocek 5 berani Mas Selamat? Berani Bapak? Ya, saya yakin Bapak tidak berani ya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada efek samping sama sekali ya. Semakin kita banyak rupiah, banyak membaca, semakin di situ Bapak ya, akan mengobati segala apa saja penyakit yang ada di tubuh kita. Saya Bapak mudah-mudahan ya, kisah ini memberikan kita semangat semua ya, untuk ya, belajar Al-Quran. Baik itu qiraatil, manfaatnya sungguh luar biasa. Baik dari dunia akan kita lihat keluar biasanya ya. Mujizat benar-benar sesuatu yang luar biasa ya. Mujizat Rasulullah SAW yang sampai saat ini yang bisa kita lihat Bapak, yang bisa kita rasakan hanya ini saja Al-Quran ya, alhamdulillah. Tapi Bapak ya, mudah-mudahan ini bersemangat akan membuat kita semangat kita untuk ya, belajar Al-Quran. Jadi ya, sana kalau Bapak ingin ya, ya bisa dengan pegang yang sakit ya, atau air putih Bapak baca Al-Fatihah tiupkan, suruh minum yang sakit itu. Ya. Tapi di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau ketika menjelaskan permasalahannya tadi Bapak, beliau menyaratkan hendaklah orang yang mau berobat dengan Al-Quran itu harus yakin dia. Harus yakin, tidak boleh ragu-ragu, harus yakin Bapak. Ya, harus yakin bahwasanya Al-Qur'an asy-syifa, penyembuh. Coba mungkin teman-teman bisa dipahami. Paham apa ini, ada yang masih bingung? Mas Marco paham? Insyaallah ya. Paham paham. Alhamdulillah. Coba hari ini kita teori, insyaallah kita teori sebentar aja. Kita lanjutkan kitab kita. Alhamdulillah kita sampai halaman tentang rukun tilawah bacaan. Sudah kita baca yang pertama kemarin, harus sesuai dengan rum Utsmani, tulisan Utsman bin Affan. Jadi cirinya kamu Bapak, kalau Bapak-bapak ingin beli Al-Quran, ingin melihat Al-Quran standar internasional, gampang. Lihat saja surat Al-Fatihah. Coba dibuka surat Al-Fatihah semua. Saya ingin, kalau bapak bingung mencari Al-Fatihah, dan harganya murah juga, bahkan lebih murah itu harganya. Murah sekali harganya, dijual di toko-toko buku Magetan. Insya Allah banyak itu. Ada bukan tulis nggak bapak? Ada sepedanya mas Basari? Bapak lihat surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ingin mencari Al-Quran Ron Usmani di sini, tulisan Usman bin Affan, lihat saja surat Al-Fatihah. Ya. Tidak ada suratnya. Oh, ada. Di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak perhatikan. Kalau Al-Quran dia terbitan Timur Tengah, Bapak, di sini ada hamzah. Coba kata dulu ya, ada hamzahnya siapa di sini? Mas Ahmad ada, ada siapa lagi? Itu dari Timur Tengah, standar internasional. Coba lagi ada hamzahnya, cuma ada di sini. Ada yang lain? Mas Ahmad ada? Baik, kembali standar dunia. Ada yang ada, ada bapak, saya kembali ada, saya kembali bapak. Kalau Indonesia ini hamzahnya tidak ada, langsung gini saja. Begitu bapak. Oke, bapak ini, jadi kalau kiri-kiri Al-Quran, Romulus, Mani, Tulis, Amos, Mantin, Opal, yang diterbitkan Timur Tengah, maka di sini ada hamzahnya. Sudah lihat sini saja. Tulisannya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bapak nanti bisa bandingkan Al-Quran yang dia standar tulisan Usman bin Affan dengan terbitan Indonesia itu sangat jauh sekali. Lebih enak dibaca Al-Quran Timur Tengah. Di mata enak, tidak pusing, dan tajwid-tajwidnya dia lebih ada di situ pedoman-pedoman. Lebih jauh. Makanya sana dari Bapak punya dua. Karena kalau Timur Tengah ya tidak ada terbitan Indonesia. Maka untuk arti kita pakai Indonesia. Kemudian kalau kiroah, bacaan, ya, pakai Al-Quran Timur Tengah. Baik, tanya itu masa kita selama itu pernah beli itu. Mati-matian. Saya nanti tanya itu selama itu. Saya pernah masuk ke bus sudah tanya bapak. Banyak yang dijual sama kami. Bapak. Banyak. Nah, emang ada dua, Indonesia sama Arab Saudi sana. Ya. Jadi saya nanya bapak, punya dua tidak apa-apa. Ya. Apalagi harganya murah banget, harganya 40 ribu atau 50 ribu saja, itu tidak mahal harganya. Meskipun dari sana di ekspor dari sana juga murah, juga tidak mahal. Saya bina bapak, jadi ada hamzahnya di sini. Mungkin, ya. Karena Iqra yang menyebar di Indonesia bapak. Buku Iqra yang menyebar di Indonesia, ketika jilid satu, ketika mengajarkan A, dia ini saja dia. A, sini. Ya. A, itu sama bapak. Ketika I nanti dia gini saja. I, coba sama-sama. I. Kemudian ketika U. U, sama-sama. Ini ikra-ikra yang ada di Indonesia. Ya, Pak. Mungkin pemerintah kita karena sudah terbiasa dengan ikra semacam itu sehingga di sini hamzahnya dihilangkan. Biar tidak pusing begitu. Ya. Tapi kalau buku tamhid yang di hadapan bapak-bapak, di situ bukan semacam ini, tapi dikasih hamzah. A, sama-sama. A. Kemudian ketika I juga dikasih hamzah. I, sama-sama. I. Padahal kalau sesuai ilmu imla bapak, sesuai kaidah tulisan Arab, itu sebenarnya hamzahnya di sini. Ini tidak boleh dihilangkan sebenarnya, harus dicantumkan. Karena ini bukan hamzah wasal, ini hamzah kotok. Harus dicantumkan. Ini sebagaimana musab ya Utsman bin Affan harus ada. Ya. Kalau ini dihilangkan, hal ini menyelisih kaidah imla. Oh, Pak. Jadi para ulama tetap ya, kalau dalam Al-Quran terkadang ada sedikit perubahan begitu. Bisa dengar bapak di sini? Jadi kan tidak ada pelajaran ini. Dan itu saja mungkin mudah-mudahan ini tadi memberi gambaran kepada kita. Dan untuk saat ini ya kita baca tanda bapak karena waktu kita sudah mulai. Alhamdulillah.